Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nusalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yajhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul kembali bersama-sama di masjid ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Bulughul Maram. Tentunya ini adalah suatu amal soleh Bapak Ibu. Kita sangat berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama malam hari ini menjadi pemberat timbangan kita nanti, sekaligus kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dimasukkan dalam surganya yang paling tinggi, surga Firdaus tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan Kitabul Janaiz, ya, Kitabul Janaiz. Dan pembahasan terakhir kemarin itu, orang itu tidak boleh minta apa, Pak? Tidak boleh minta mati. Kenapa? Karena orang itu, Bapak Ibu sekalian, diberi kesempatan satu hari, satu jam, kemudian dia gunakan bertaubat, dia gunakan untuk sholat dua rakaat mutlak misalnya, itu jauh lebih baik daripada dia mati. Karena itu dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat pernah melewati dua kuburan. Bukan dua kuburan, mohon maaf, melewati satu kuburan. Terus beliau mengatakan, dua rakaat sholat sunnah yang kalian anggap remeh itu bagi orang ini itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan, itu jauh lebih baik daripada mati. Makanya kalau kita itu kepaksa, mau tidak mau harus minta mati, ya bahasanya jangan, ya Allah matikan saya, enggak. Terus tiba-tiba kemarin enggak boleh ngerpek. Allahumma ahyini ingka natil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu lebih baik bagi saya, dan wafatkan saya, matur nuwun ibu, dan wafatkan saya kalau wafat itu lebih baik bagi saya. Nah, nanti panjenengan juga begitu, Cak Mat, nggih. Kalau misalkan matur nuwun Cak Mat, jazakallahu khairan, masyaallah. Kok pingin? Oh, alhamdulillah. Nggih, jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan misalkan menjenguk orang sakit itu kan macam-macam. Ada sing pemuka Isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Karena masih kuat, umur masih panjang, dan kesempatan untuk hidup masih sangat besar. Ngoten cak bejo nggih. Tapi kalau panjenengan ngabunten nggih mengunjungi orang wis ana ruangan ICU, kemudian itu doanya bukan seperti itu, tetapi ini Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairan lahu, diganti kata-gantinya, diganti dhamirnya. Kalau tadi anak, Allahumma ahyini saya, jenengan ganti Allahumma ahyihi kalau dia laki-laki. Kalau perempuan apa? Ahyiha in kanatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairan lahu. Karena seakan Pak ya, dan kemarin kan ada PR nih Pak ya. PR-nya itu apa? Kepada panjenengan semua, yo paling tidak mengajukan ke pihak rumah sakit kalau memang pasien di ruangan ICU itu tidak boleh ditunggui kecuali dari layar, dari luar. Itu paling tidak ada petugas khusus yang mentalkin Pak. Nanti ada pembahasannya di sini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir perkataannya setelah itu mati, enggak ada perkataan lain, adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Jadi ini penting Pak. Kalau panjenengan pingin kerabat jenengan bismillah, kalau sampean pingin kerabat panjenengan ini masuk surga, maka pentingkan untuk terdosan. Maka pentingkan tadi itu. Kalau memang enggak ada petugasnya Bapak Ibu, maka paling tidak panjenengan minta izin untuk menemani demi untuk mentalkin. Gitu Pak. Dan andaikan kalau di rumah jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Banyak cerita tumbuh iku mau tak tinggal nang buri, tak tinggal tuku sego aku balik wis gak ono. Lah itu gimana? Nggih. Jadi ini pentingkan yang namanya untuk mentalkin. Dan talkin itu Bapak Ibu panjenengan meminta orang yang sakaratul maut ini mengucapkan la ilaha illallah. Mboten panjenengan sing ngomong, tapi pastikan dia itu menirukan. Itulah namanya mentalkin. Nggih. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabihi Bulughul Maram wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu yamutu bi araqil jabin, rawahu tsalatsah wa shahahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh ats-tsalatsah dan hadisnya disahihkan Ibnu Hibban, hadisnya hasan Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mukmin, orang mukmin itu yamutu, ketika mati, bi araqil jabin, dengan keringat di al-jabin. Al-jabin itu adalah di atas pelipis ya, di atas pelipis, an yaminil jabha au syamaliha, kiri kanan batuk ya. Intinya batuk itu mana sih batuk itu? Nggih. Kalau pelipis mana pelipis? Oh itu. Nggih. Nah ini salah satu tanda. Bismillah. Nggih, ini salah satu tanda husnul khotimah. Nggih, jadi al-mu'minu Orang mukmin itu yamutu meninggal bi arqil jabin, dengan keringat ada pada al jabin. Nggih. Kalau batuk itu bahasa Arabnya adalah al jabhatu, jabhatun. Nah, ini al jabin bi fathil jim, jimnya di fathah, wa kasril ba'il muwahhada, dan ba titik satu di kasrah. Nggih. Huwa yaitu ma fauqas sadri, di atas pelipis, an yaminil jabhati, sebelah kanan jidat, au syamaliha atau kirinya, wa huma jabinani, dan itu ada dua. Berarti mana Bapak Ibu? Jadi ada keringat di daerah sini. Itu tanda seorang mukmin meninggal dunia. Kalau dia memang orangnya baik, Bapak Ibu, orangnya baik, kita melihatnya dia istiqomah, ya sholat lima waktu di masjid, dia mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, tidak pernah menyakiti orang, orangnya bagus, ya, maka insya Allah ini adalah tanda-tanda husnul khotimah. Okay. Ini salah satu tanda itu Bapak Ibu. Nah, hadis ini mempunyai dua kemungkinan. Al-awwalu, kemungkinan pertama, mukabadatul insani ma fi hadhil hayati minasyada'id wal masyaq. Apa arti mukabadah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu apa? Kesusahan, kesulitan. Jadi makna pertama, manusia itu dalam kehidupan ini itu dia senantiasa menghadapi kesulitan. Okay? Jadi selama hidup di dunia itu dia terus berada dalam kesulitan, berada dalam ujian. Makanya ketika dia meninggal dunia baru dia beristirahat. Itu kemungkinan pertama. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, Bapak Ibu, ketika ditanya matar rohah, kapan istirahat itu, kata beliau, inda wat'ati awwali qadamin fil jannah. Ketika kita itu apa ini? Menginjakkan kaki pertama kali di surga, itulah yang namanya orang beriman itu baru istirahat. Selama hidup di dunia tidak pernah istirahat, Pak. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia penuh dengan kesulitan. Makanya kalau panjenengan ingin hidup enak toh, ya enggak mungkin lah, karena hidup di dunia itu mau tidak mau pasti ada kesulitan gitu. Nah, di sini wal mu'minu yukabiduha biturqil halal wassubulil masyru'ah. Seorang mukmin dia menghadapi dunia yang keras ini itu dengan cara yang halal dan dengan jalan yang dibenarkan syariat. Misalnya dalam pekerjaan dia hanya mencari yang halal, dalam makanan dia juga hanya mencari yang halal gitu kan. Sehingga ketika dia meninggal dunia, ya, ketika meninggal dunia itu belum pernah merasakan hidup yang betul-betul nyaman gitu loh. Karena ya dunia seperti itu, gak ada yang abadi. Kata Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kita putar di antara manusia. Jadi gak ada yang abadi, Pak. Roda itu kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kanan, kadang samping kiri. Peperangan dalam sejarah Islam juga begitu, kadang menang, kadang kalah, ada hidup, ada mati, ada muda, ada tua. Gitu, itu namanya dunia dada yang abadi, Bapak Ibu. Makna yang kedua, annal mu'mina yukabidu min syiddatin nazah. Itu tadi makna pertama, bi arqil jabir. Makna kedua, seorang mukmin itu menghadapi kerasnya nazak, kerasnya sakaratul maut. Nah, kerasnya sakaratul maut ini Bapak Ibu itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Oke, bisa menghapuskan dosa-dosa. Makanya ada seorang sahabat yang mengatakan, kalau aku mengatakan bahwa orang beriman mungkin mendapatkan pedihnya sakaratul maut, ya, maka aku gak akan mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Rasulullah kan yang paling baik kan, tapi beliau mengatakan sangat berat itu. Innalil mauti sakarat, kata beliau. Kemudian Amr bin As ketika dia sakaratul maut ditanya, piye sih Pak rasane nyawa dicabut itu? Itu Amr bin As, hadisnya ada Bapak Ibu dalam Riyadhus Shalihin, okay? Nanti jeringan cari dari awal sampai akhir lah ketemu. Jadi dia mengatakan bahwa orang sakaratul maut yang nyawa dicabut itu ibaratnya tubuh kita itu berada dalam pipa. Pipa itu penuh dengan paku tajam. Terus kita dicabut sedikit demi sedikit, seret seret seret seret gitu. Jadi semua orang itu Bapak Ibu merasakan pedihnya sakaratul maut. Hanya satu orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati dalam medan pertempuran itu tidak merasakan kecuali seperti apa? Kamasil qarsah, seperti gigitan semut itu. Dalam celkit ya, sudah enggak ada gitu ya. Jadi enggak merasakan. Makanya kalau sahabat setingkat Amr bin As radhiyallahu anhu saja merasakan seperti itu, ya mudah-mudahan tetap kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Okay. Gitu Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanya kalau panjenengan mendapati orang kok matinya enak, itu belum tentu husnul khotimah. Karena para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mendapatkan sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut maksudnya. Beliau mengatakan innal abdas salihah, sesungguhnya hamba yang soleh, la yu'alijul mauta wa sakarati. Dia itu benar-benar yu'alij itu kan artinya mengobati kan. Jadi dia itu menghadapi bagaimana kematian dan pedihnya kematian gitu. Kemudian kata Aisyah, hadartu mauta abi fa asabathu khasyyah. Abu Bakar, kata Aisyah, aku menghadiri kematian bapakku, maka dia itu asabathu khasyyah. Khasyyah itu kan pingsan. Jadi saking pedihnya sampai enggak iling Bapak Ibu. Kemudian sampai enggak ada gitu kan. Nggih. Ini tentang sakaratul maut. Kemudian dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Jadi la ilaha illallah, bukan Allah, Allah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqinu talqinlah mautakum, orang-orang mati kalian, la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Ada kata laqinu Bapak Ibu. Apa arti laqinu? Jadi saya katakan mentalkin itu adalah meminta orang yang sakaratul maut ini untuk menirukan. Jadi bukan panjenengan sing ngomong la ilaha illallah dia mek kesakitan, enggak. Jadi bagaimana panjenengan menjadikan orang yang mau meninggal dunia ini menirukan. Kemudian mautakum, orang-orang mati kalian, loh ini loh belum mati kok disebut mautakum. Ini balagho Pak. Jadi bi'tibari masa yakunu, ya. Jadi melihat kepada apa yang akan terjadi. Dan orang kalau sudah di kondisi sakaratul maut, nyawa itu kan disebut pelan-pelan dari kaki kan. Dari kaki pelan-pelan. Nah, itu masih bisa Pak. Tapi kalau sampai di sini ini enggak bisa, enggak tobat, enggak diterima itu. Baru dicabut ke sana seret, makanya kan kenapa orang kok banyak mendelik? Nanti disebutkan dalam hadis ini karena mata itu mengikuti nyawa Pak. Jadi Nabi simpulkan ruhku itu ya gitu kan ke sana. Nah ketika sudah keluar nggak sembalik kalau ruhnya kan gitu. Makanya kita disuruh untuk menutupi. Nanti ada hadisnya. Jadi innar ruha idza qubidat, ruh itu kalau dicabut tabi ahal basar, diikuti oleh mata. Nah, mautakum di sini artinya adalah orang-orang yang akan mati, belum yang sudah mati. Nah, sudah mati ditalkin ya percuma, bisa doa gak kerosok, apalagi ditalkin gitu. Kemudian la ilaha illallah harus lengkap Pak. La ilaha illallah, bukan Allah Allah gitu. Kenapa? Karena yang namanya kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu mengandung dua unsur, unsur nafi sama unsur isbat. Nafi itu meniadakan. Jadi la ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan, ya. Illallah ini isbatnya, kecuali hanya Allah. Nah, kalau Allah Allah saja bukan kalimat tauhid. Contohnya begini, Aba Umar di masjid. Itu maknanya apa? Memang beliau di masjid, tapi tidak menafikan kehadiran orang lain selain beliau kan? Ya mungkin ada Aba Kusaini, ada Aba Kasan, ada Aba Selamat, ada Aba siapalah gitu kan? Nah, tapi kalau kita katakan tidak ada seorang pun di masjid kecuali Aba Umar, ini maknanya apa? Sendirian. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi kita tidak apa? Kita itu tidak mengakui adanya sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tuhan-tuhan lain banyak, tetapi kan enggak benar, batil kan? Makanya arti la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Itu kalimat tauhid loh. Nah, nanti kalau dia baru la ilaha terus istidlal PKI, Allah itu lebih ngerti dengan niat hambanya daripada kita Bapak Ibu. Itu perasaanmu. Ya buktinya apa? Buktinya orang yang itu loh yang membunuh 100 orang. Iya apa enggak? Itu kan baru mau tobat kan? Baru mau tobat, belum melakukan amal soleh sedikit pun gitu. Cuman karena Allah Ta'ala sudah mengetahui ketulusan niatnya, dia ikut malaikat yang mana? Malaikat rahmat atau malaikat azab? Ikut malaikat rahmat. Padahal malaikat azab mengatakan, itu loh kurum melakukan amal soleh sedikit pun, itu loh harus bunuh 100 orang. Gimana itu kezalimannya kepada ahli warisnya, bapak-bapak, macam-macam kan? Tapi subhanallah, karena Allah tahu ketulusan niatnya, bumi diberi wahyu, wahai bumi majulah kamu ke daerah yang soleh itu. Diukur Pak, diukur rupanya lebih dekat sejengkal ke tanah yang soleh itu, sehingga dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi niat itu penting. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan la ilaha illallah, ya wis la ilaha illallah, jangan Allah Allah Allah, karena Allah Allah itu bukan kalimat tauhid. Memang jenengan mengakui Allah itu Tuhan, tetapi tidak menafikan keberadaan tuhan-tuhan yang lain kan begitu. Makanya harus la ilaha illallah. Jadi pelajarannya Bapak Ibu, pertama adalah perintah untuk mentalkin orang yang kondisinya ihtidhar. Ihtidhar itu sakaratul maut, okay? Dengan kalimat la ilaha illallah kita bacakan di telinganya, kita lihat oh dia menirukan. Dan menirukan itu enggak harus la ilaha illallah kencang begitu, mboten. Karena kondisi sakit itu sudah berat gitu loh. Jadi mungkin kalau dia itu mulutnya kejumik-kejumik itu sudah alhamdulillah. Ditunggu lagi 5 menit lagi suruh begitu aja, ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya kan bosan orangnya. Tapi ditunggu 5 menit lagi, 5 menit lagi gitu loh Pak. Ya itu cara mentalkin. Juga menjelaskan besarnya keutamaan atau fadilah lafzul jalalah, ya kalimat tauhid, kalimat ikhlas la ilaha illallah. Siapapun yang mengucapkannya dengan benar, mengamalkannya, maka dia pasti menjadi penduduk surga, meskipun banyak dosanya Pak. Jadi keutamaan ahli tauhid itu meskipun dia memiliki maksiat, dosa-dosa, itu kan berada dalam dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, diampuni oleh Allah Ta'ala gratis langsung masuk surga. Kemungkinan kedua, dimasukkan dulu ke dalam neraka, tetapi kan tidak abadi. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang musyrik. Suatu waktu, ya, suatu ketika saat dia sudah suci, dia dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubama, pasti yawaddu alladhina kafaru, sangat berharap orang-orang kafir, law kanu muslimin, andaikan dahulu mereka itu beragama Islam. Kenapa Bapak Ibu? Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau itu penjelasannya, bahwa orang-orang kafir itu ketika mendapati orang-orang beriman juga masuk neraka, ngece begini, oh kon, percuma biar sujud, percuma biar ngomong la ilaha illallah engkau urungani, digoreng nangkini be aku gitu. Akhirnya ada satu riwayat, Allah tidak terima, dia dientas, dimasukkan ke dalam surga. Yang kafir dibiarkan dikengkeng di sana, gosong, kak metu-metu pak. Makanya kata Allah Ta'ala, rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Makanya kalau melihat orang kafir kok penuh dengan kenikmatan, hidupnya kok kata ini aman, nyaman, tidak usah minder, tidak usah iri. Zarhum, kata Allah Ta'ala, zarhum, biarkan mereka yakulu, makan, wayatamatta'u, berpuas-puas, wayulhihimul amalu, dan dilalaikan oleh angan-angan. Fasawfa ya'lamun, karena mereka pasti akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui nek masuk neraka tidak bakalan bisa keluar selama-lamanya. Ya nek mati ngono jelas. Itulah yang mutu fiha wala yahya. La yamutu fiha wala yahya. Makanya wis enggak lama-lama tabar enggak ngambil-ngambil hadis nanti. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Maqil ibn Yasar radhiyallahu an, dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, bacakanlah atas orang-orang mati kalian surat Yasin. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan Ibnu Hibban. Hadis ini dhaif Bapak Ibu. Hadis ini dhaif. Tetapi meskipun dhaif, para ulama itu berbeda pendapat, ada yang mengatakannya hasan. Gitu loh. Nah, yang paling ringan kedhaifannya di antara semua hadis tentang keutamaan Yasin itu hadis ini yang paling ringan. Ini ya kalau dikatakan hasan isi mungkin gitu loh. Adapun yang lain itu palsu semua pak. Ada 8 atau 6 hadis itu tentang keutamaan Yasin, semuanya palsu. Termasuk hadis inna likulli syai'in qalban, ya. Segala sesuatu itu punya jantung, wa qalbul Qur'ani Yasin. Jantungnya Qur'an itu ya Yasin. Okay. Itu palsu. Okay. Jadi semua hadis tentang keutamaan Yasin itu adalah palsu. Ini yang paling ringan pak. Itu pun sebagian ulama masih ada yang mengatakannya dhaif. Okay. Jadi hadis ini Bapak Ibu, sebagian ulama mensahihkan, menghukumi hasan, dan sebagian yang lain mengatakan dhaif. Mautakum artinya sama orang-orang yang kondisinya sakaratul maut, bukan yang sudah mati pak, bukan yang sudah mati. Okay. Makanya Di sini pendapatnya Imam Ahmad, makna pertama dari hadis iqra'u ala mautakum yasin, itu orang yang kondisinya sakaratul maut, yang mau mati, itu disuruh bacakan surat ya Yasin. Kenapa Bapak Ibu? Yang mau mati, Pak. Sabar. Orang yang mau mati, karena di antara keutamaan Yasin itu memudahkan keluarnya roh, gitu loh. Kenapa? Karena isi surat Yasin itu kan mengandung itu, mengandung tentang kematian, mengandung tentang hari kiamat, kebangkitan, proses hisab, macam-macam. Sehingga orang yang mau meninggal dunia itu lebih mudah untuk mengikhlaskan dunianya, gitu loh. Gampangane, kasarane, cek nang mati. Ya, karena orang itu kan beda-beda matinya, Pak. Ada yang matinya muda, rohnya muda keluar. Ini enggak mati-mati. Setane sewake, jumate sewake, gitu kan. Nah, ini makna pertama adalah dibacakan surat Yasin kepada orang yang sakaratul maut untuk memudahkan keluarnya roh. Ngoten, Pak. Jadi bukan semua mati. Masih mesti mati diwacana Yasin lho. Ambil apa mau cara kau mendem, mau cara masjid buat anak omai dewi guru, ya, gitu. Jadi ini makna pertama seperti itu. Jadi membaca surat Yasin ini di samping orang yang sakaratul maut, tujuannya untuk, biar memudahkan keluarnya roh. Makanya Imam Ahmad berkata, haddatsana Sofwan, kami diberitahu Sofwan. Sofwan itu salah satu gurunya Imam Ahmad. Gurunya Imam Ahmad ini berkata, kanatil masyyakhatu, kanatil masyyakha, masyyakha itu jamak kata syaikh. Jadi syaikh itu dijamakkan atas syuyukh sama dengan masyyakha. Kana til masyyakhatu yaqulun, guru-guru kami dulu tuh ngomong, idza quri'at yasin indal mauta, kalau surat Yasin itu dibacakan kepada orang-orang mati, maksudnya yang kondisinya sakaratul maut, khuffifa anhum biha, maka sakaratnya itu dipermudah, diperingan, gitu loh. Nah, wa shahaha isnadahu Ibnu Hajar fil Isabah. Nah, asar tadi ini itu disahihkan Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi tamyizis sahabah. Nggih. Begitu, Pak. Makanya pendapat pertama ini bagi yang mengatakan hadisnya hasan, Yasin itu dibacakan kepada orang yang sakaratul maut untuk memudahkan keluarnya roh, untuk meringankan pedihnya, apa, beratnya sakaratul maut. Ini makna pertama. Makna yang kedua, ini yang tadi kata jenengan, Pak, yang sudah mati, okay? Jadi setelah mati ini maksudnya kita disuruh baca Yasin itu pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Ini makna kedua. Nah, jadi saya bacakan Bapak Ibu, an yurada biqiraatiha 'alal mauta, yakni ba'da mautihim. Jadi yang dimaksud dengan membaca Yasin atas orang-orang mati, maksudnya setelah mereka mati. Wa yakunul muradu, dan maksudnya itu ihda'u thawabi qira'atiha ilaihim, adalah menghadiahkan pahala membaca Yasin kepada mereka. Nah, ini pasti gak terima Muhammadiyah ini. Tapi saya jelaskan begini Bapak Ibu, kita itu kan berpedoman kepada qala Allah qala Rasul. Ini ada hadisnya. Jangan gak terima gini. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak bacakan. Nanti jenengan saring dhewe enake piye. Nah, gitu. Nggih, saya bacakan, wal qurabul lati tuhda ilal mayyiti awil hayyi ala nau'ain. Al qurab, jamak kata qurbah, amal soleh yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit atau orang hidup, ada dua macam. Begini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, tentang menghadiahkan pahala amal soleh kepada orang mati selama dia muslim, itu semua ulama madhab sepakat sampai. Jadi bisa dipahami ya? Jadi semua ulama empat madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sepakat bahwa amal soleh kalau dia diakan kepada mayit selama mayit itu muslim maka sampai. Cuma mereka berpendapat jenis amal solehnya itu apa, gitu loh. Kalau Imam Syafi'i sama Imam Malik itu khusus yang ada dalilnya tok, kayak sedekah, kayak haji itu sampai. Tapi yang lain-lain kayak baca Quran, kayak berpuasa enggak sampai, gitu. Tapi pendapatnya Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad sampai amal soleh apapun. Nah ini Bapak Ibu, mereka ini ulama besar. Mereka ngomong itu bukan berdasarkan perkataan kosong, tapi mereka punya dalil. Mereka punya dasar. Nah bukan berarti ketika itu sampai kemudian cara ini bebas gawe dewe, yaudah ya. Kadang-kadang ada suatu amal, amalan itu disyariatkan tapi menjadi dilarang karena jenengan ngarang, gitu kan caranya. Nah untuk tadi kan dikatakan bahwa amal yang bisa dihadiahkan kepada mayit, baik itu mayit atau hidup, itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Pertama berupa doa dan istighfar. Ya, berupa doa dan istighfar. Jenengan beristighfar buat orang lain boleh enggak? Halo, boleh Pak? Boleh Pak enggak? Ya Allah ampuni Abu Umar, boleh Pak? Oh, enggak boleh, dia mati kafir. Gak, tidak boleh. Ya, tapi kalau meninggal dalam kondisi muslim, jenengan pas sholat jenazah apa doanya? Kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal baradi wa naqqihi minal khotaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa daran khairan min darihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban. Apa? Nah biasanya jenengnya nih nyalati mayat terus bundi. Allah maghfir lahu warhamu wa afi wa'fu. Allah maghfir lahu warhamu wa afi wa'fu anhu. Ngeten to? Kabeh kok njaluk minimalis pian niki. Kepengen dikai ganjaran maksimalis tapi njaluke minimalis ae. Nggih. Nggih, jadi panjang sebetulnya itu. Takbir setelah takbir ketiga itu agak panjang. Nggih. Agak panjang, andekan dapel ya diulang-ulang berkali-kali sampai anu. Nggih, jadi berdoa dan beristighfar. Ini dalilnya jelas. Walladzina ja'u mim ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, ya para sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berkata, rabbana ighfir lana, wahai rob kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka sudah mendahului kami dalam iman. Ini namanya doa dan istighfar. Berarti boleh sampai. Nggih. Gitu. Kemudian yang kedua, amalan yang sampai juga itu sedekah, Pak. Selama dia muslim sampai. Napa dalilnya? Ya, ini hadisnya sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'd bin Ubadah qala. Sa'd bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha wa lam tusi." Ibu saya itu meninggal tapi belum berwasiat. falaha ajrun inta sadaqtu anha. Kalau misalkan saya bersedekah atas nama beliau, itu beliau mendapatkan pahalanya enggak? Kata Nabi, na'am iya. Gitu. Ini hadis loh, Pak. Nggih. Karena kadang orang itu lu enak ini ganti anak piye, itu pakai logika macam-macam, hadisnya lu jelas. Jadi agama kita itu agama qala Allah qala Rasul gitu. Saya kadang-kadang muakal nih orang itu ngotot bodoh, ngominter gitu. Hadisnya lu jelas. Jadi hadisnya saya bacakan lagi Bapak Ibu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'd bin Ubadah, bahwa Sa'd bin Ubadah qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha, ibuku itu meninggal dunia. Uftutilat nafsuha itu hidup-hidup meninggal gitu loh. Walam tusi, dan belum berwasiat. Falaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah beliau mendapatkan pahala kalau saya bersedekah untuknya? Nabi menjawab, na'am iya. Oke. Jadi sedekah, panjenengan bersedekah untuk bapak pian, bersedekah untuk ibu pian, selama mereka muslim, tidak meninggal dalam kondisi kafir, sampai Pak. Sampai. Yang kedua, haji dan umroh. Haji dan umroh. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, anna imra'atan min Juhainah, seorang wanita dari suku Juhainah, qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat. Ibu saya niku lho bernazar untuk haji, tapi belum sempat haji sampai beliau meninggal dunia. Apa ahuju anha, boleh enggak saya berhaji untuk beliau? Qala, kata Nabi, na'am iya huji anha, berhajilah untuk dia. Ara'aiti, bagaimana menurutmu? Laukana ala ummiki dainun, kalau ibumu punya utang, akunti qadiyatihi, akunti qadiyatahu, apakah kamu itu wajib melunasi? Wajib enggak? Kalau punya utang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iqdullah, lunasono hutangnya kepada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena Allah itu lebih patut untuk dilunasi hutang kepada Allahnya itu. Ini haji dan umrah. Sekarang puasa, Pak. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam, barang siapa mati nggih dan dia mempunyai kewajiban berpuasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya berpuasa untuk dia. Ini hadisnya jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Aisyah, barang siapa mati dan mempunyai kewajiban puasa, misalkan ada wanita haid atau nifas, kemarin ya haid lah gampangannya, 3 hari, 5 hari, 7 hari belum nyaur, meninggal sekarang, punya hutang puasa boten? Berapa hari? 7 atau 5 hari. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, soma anhu waliyuhu, maka walinya, ahli warisnya itu berpuasa untuk dia. Atau misalkan orang itu bernazar, aku menini anakku lulus, aku tak puasa 1 bulan, misalnya. Nah, anaknya lulus, dia belum berpuasa, Pak. Itu berarti utang, nazar. Makanya para ulama mengatakan nazar itu makruh. Karena asalnya orang itu bebas, tidak punya utang, hidup-hidup harus punya utang. Gitu, Pak. Makanya ketika dia melunasi nadarnya itu dipuji sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian dia makso-makso sampai kesulitan untuk membayarkan apa, menunaikan nadar, itulah yang menjadi makruh. Begitu. Gitu. Halo. Bisa difahami, betul? Enggak, kata Mas Sodako. Cuma para ulama mengatakan korban itu hukum asalnya untuk yang masih hidup. kecuali kalau yang meninggal itu berwasiat. Nah, kalau misalkan tidak berwasiat, itu dipentingkan yang masih hidup dulu. Kalau misalkan masih ada kelapangan rezeki, yang hidup sudah sekeluarga, masih ada uang, wis aku tak korban pisan rek buat bapakku itu. Selama muslim sampai gitu. Ye. Jadi saya jelaskan kepada panjenengan hadis-hadisnya ini Bapak Ibu. Karena banyak saya itu diprotes gitu loh, di banyak masjid. Nah, maksudku nek protes itu pakai dalil sih benar gitu loh, enggak gitu. Di mana-mana. Ya padahal ini hadisnya sahih bukan dhaif dan sangat jelas. Nah, Imam Ahmad Bapak Ibu, Imam Ahmad tadi kan saya katakan bahwa untuk Imam Syafi'i dan Imam Malik itu amal yang boleh dia-diakan pahalanya khusus yang ada dalilnya saja. Berarti apa? Doa, istighfar, sedekah, haji, umroh sama puasa. Ya, selain itu enggak boleh. Tapi kalau Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah itu beliau berdalil dengan hadis terakhir tadi, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Nanti panjenengan silakan milih, saya cuma menjelaskan dasar mereka kenapa kok berpendapat seperti itu. Tinggal dikit nggih. Jadi Imam Ahmad itu mengatakan, misalkan saya membaca 10 ayat Quran. Terus ya Allah 5 ayat itu buat si fulan, 5-nya buat saya, itu sampai kata beliau. Beliau berdalil dengan hadis barang siapa mati dan mempunyai kewajiban puasa, maka ahli warisnya wajib berpuasa untuknya. Berarti ini kan orang berpuasa untuk orang lain, ya kan? Diterima betul? Diterima hadisnya sahih. Nah, kata Imam Ahmad, puasa itu enggak lapo-lapo sih. Cuma meninggalkan pembatal puasa, ya kan? Enggak lapo-lapo. Misalkan jenengan sahur salat subuh, ya. Tidur sampai zuhur. Zuhur bangun salat, ya kan? Tidur lagi sampai asar. Asar bangun, salat, tidur lagi sampai maghrib, maghrib bangun buka. Puasanya sah enggak? Sah kan? Kan enggak ngapa-ngapain kan, cuma meninggalkan pembatal puasa. Itu versi Imam Ahmad. Nah, kalau meninggalkan saja diterima sama Allah Ta'ala, tentu bacaan Quran, tentu zikir, itu jauh lebih diterima. Waktu amal soleh itu loh, meninggalkan dok, gitu loh kata beliau. Jadi beliau pakai kias, mengkiaskan dari puasa ini Bapak Ibu. Terus kalau Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, ini saya enggak memaksa panjenengan mengikuti, cuma alurnya itu loh, kenapa kok mereka punya pendapat seperti itu. Ini hafiz siapa ini? Bah, hafiz sinten? Hafiz siapa kok? Hafizku kan? Kalau jenengan ambil dicolong itu boleh enggak? Enggak boleh, haram. Tapi kalau misalkan HP ini tak berikan Pak Kos, HP sampean sekarang jadi HP siapa? Jadi HP beliau kan? Nah ini jenengan mengatakan enggak diterima, berarti kan enggak boleh mestinya, enggak jadi punya beliau. Iya apa enggak? Jadi intinya pahala itu ketika sudah menjadi milik saya itu bebas hak saya, tak berikan kepada siapa. Cuma syaratnya selama dia muslim itu baru bisa sampai. HP menjadi HP sampean, kalau saya halal memberikannya ke lepean gitu, menjadi milik sampean kan begitu. Sekarang misalnya ada orang meninggal dunia, ya saya meninggal dunia misalnya punya utang 5 juta nampakku saya ini gak bisa nyaur. Saya bepaku saya ini kan gak sana gak kadang kan. Abah Umar bilang ya wis aku saya ngelunasi, kok tak bayar 5 juta mari kita transfer. Lunas enggak utang saya? Lunas. Sampai berarti kan? Nah, maka amal soleh juga seperti itu. Itu versinya Imam Ahmad. Ngoten, Pak. Jelas sekarang? Makanya kalau ada ya kadang-kadang perkataan, tapi ngapunten kalau misalkan kayak bisa malam Jumat ada atar-atar itu, saya makan itu gak kol. Udah gak tak biarkan sampai busuk, gak tak makan. Untuk itu ya mungkin mereka niatnya sedekah, cuma caranya Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan ada amal itu disyariatkan gitu kan. Cuma caranya yang kadang-kadang menjadikan dia itu bukan syar'i. Misalnya sekarang zikir, diperintahkan zikir mboten? Diperintahkan zikir. Tapi kalau saya bikin sendiri, aku tak zikir setiap malam Jumat. Baca ayat kursi 1,000,000 kali. Pakai baju putih, ya jam 1 malam, enggak pakai simpak misalnya. Itu sama-sama zikir enggak? Tapi dengan cara seperti itu ya enggak boleh. Kenapa kok harus malam Senin? Kenapa kok jam sekian? Kan begitu. Kenapa kau harus pakai pakaian khusus? Nah, ketika itu enggak ada dalil, terus panjenengan mengkhususkannya itu menjadi bid'ah. Gitu, Pak. Nggih, monggo tambahan. Nggih. Biasanya yang dijadikan dalil tentang amal enggak sampai itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bukan yang jenengan katakan tadi, kalau ayat yang panjenengan sampaikan man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, ini beda tema, enggak nyambung gitu loh. Jadi biasanya alasan mereka amal itu enggak bisa sampai itu, mereka berdalil dengan ayat dalam surat An-Najm wa alaysa lil insani illa ma saa, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Ya, tidak ada bagi manusia ya kecuali apa yang dia lakukan sendiri gitu. Nah, mana dengarannya tadi? Nah, ini sebetulnya maknanya bukan demikian ya, maknanya bukan demikian. Jadi memang artinya manusia itu kan tidak bisa mendapatkan apapun kecuali dari hasil pekerjaannya, kan begitu. Saya enggak kerja enggak dapat gaji, kan begitu kan? Jenengan misalnya abakusa ini enggak jualan berambang nang pasar misalnya, dapat koyo kalau enggak dapat sih, dia enggak kerja, kan begitu. Itu mana ayat. Tapi bukannya ayat ini ahli tafsir Pak yang mengatakan, bukannya menghalangi kalau ada orang memberikan sesuatu terus enggak sampai. Misalnya tadi Pak Kusa ini enggak kerja ke pasar, kan otomatis kan enggak laku dagangannya kan. Tapi ada orang datang ngasih hadiah, dia dapat hartanya enggak? Ya sama seperti itu. Jadi makna wa laisa lil insani illa ma sa'a itu bukannya menghalangi sampean mendapat pahala dari orang lain, cuma penjelasan bahwa sampean nek gak beramal ya gak boleh gak dapat pahala. Makanya jangan jaga no wong beramal untuk sampean. Yo nek ana nek gak ana, gitu loh. Gitu, Pak. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Juga berdalil dengan hadis idza matal insan inqata'a amaluhu. Kalau manusia mati, maka amalnya terputus kecuali tiga tadi. Kalau sedekah jelas sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh mendoakan dia. Ini hadisnya umum, gitu loh. Ini hadis idza matal insan inqata'a amaluhu ini adalah umum, tetapi dikecualikan atau dikhususkan dengan hadis-hadis tadi yang barusan kita baca. Gitu Bapak Ibu. Jadi hadis itu ada yang umum, ada yang khusus. Sama seperti tentang terawih dulu. Kenapa panjenengan enggak boleh sholat terawih 4-4-3? Ini 3 enggak menjadi masalah. 4-1 salam, 4-1 salam itu kenapa enggak boleh? Padahal hadisnya kan sahih. Karena secara praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melakukan. Dan beliau mengatakan sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya jumhur ya, mayoritas ulama mengatakan kalau orang itu Bapak Ibu sholat tarawihnya 4 rakaat 1 salam maka tidak sah. Nabi enggak pernah melakukan itu. Justru ketika ada orang bertanya bagaimana sholat malam, dan ini sudah kita bahas, beliau mengatakan sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, terus kenapa Aisyah mengatakan demikian? Itu menyampaikan secara global aja. Gitu loh. Menyampaikan secara global. Makanya harus ngerti, harus dikumpulkan dalil-dalil yang umum itu dengan yang khusus. Kalau ada umum dan ada yang khusus, maka yang umum ini dilarikan kepada yang khusus. Tapi kalau dalilnya umum saja, tidak boleh dikhususkan. Kalau panjenengan khususkan, tidak ada dalil, maka menjadi bid'ah. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, sambut tak? Nggih. Insyaallah begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.